Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 27 Maret 2011, yang bertepatan dengan bulan Rabiul Tsani 1432 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih berada di Kitabul Janaiz, yaitu tentang jenazah. Yang terakhir, bab keberapa? 196, yaitu larangan menampar pipi, merobek baju, dan mencukur rambut ketika ada musibah. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya, bab yang nomor ke-197, yaitu qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babu taghlidiz zajr an is'adil mar'ati an-nisaa 'alal buka. Bab larangan keras seorang perempuan membantu perempuan yang lain untuk nangis. Jadi larangan keras membantu orang untuk nangis. Ini sesuai dengan kebiasaan zaman jahiliyah dulu. Kalau ada orang mati, itu semakin banyak yang nangis, mereka semakin senang. Kalau sedikit yang nangis, bahkan tidak ada yang nangis, mereka malu. Sehingga mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk nangis. Nah, ini dilarang keras. Beliau bawakan beberapa hadis, di antaranya riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamata radhiyallahu taala anha lamma mata Abu Salamah. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah ketika wafat Abu Salamah. Jadi ketika masih menjadi istrinya Abu Salamah. Ketika suaminya meninggal dunia, qalat gharibun wa fi ardi ghurbah la abkiyannahu bukaan yutahaddatsu anhu. Kata Ummu Salamah, kami adalah orang asing yang berada di negeri yang asing, maka sungguh aku akan nangis untuk Abu Salamah ini dengan tangisan yang bisa menjadi bahan pembicaraan manusia, karena meninggalnya di Madinah. Dan Madinah itu adalah negeri hijrahnya, sementara negeri aslinya adalah Mekah. Meninggal di Madinah tidak begitu dikenal. Orang asing di negeri yang asing tidak begitu dikenal. Berbeda dengan di negaranya sendiri, di tempat lahirnya sendiri. Sehingga dikhawatirkan nanti tidak ada yang nangis, atau yang nangis itu sedikit, dan mereka malu. Akhirnya Ummu Salamah ini menekankan, sungguh pasti aku akan nangis dengan tangisan yang menjadi bahan pembicaraan manusia. mau nangis sejadi-jadinya. Fakuntu qatahayatu lil buka'i alai. Aku sudah siap-siap untuk menangisi Abu Salamah, sudah siap-siap. Idh akbalat imra'atun minas sa'idi turidu antus'idani. Lalu tiba-tiba datang seorang perempuan dari pinggiran Madinah. Perempuan yang datang dari pinggiran Madinah ini ingin membantu aku untuk nangis, bantu nangis. Kemudian fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah berjumpa dengan Ummu Salamah. Rasulullah menjumpai Ummu Salamah. Rasulullah menemui Ummu Salamah. Wa qala, sambil beliau berkata, aturidin an tudkhil syaitan baitan akhrajahu Allah minhu marratain. Apakah kamu ingin memasukkan setan ke rumah yang Allah telah mengeluarkan setan dari rumah itu? Ini diucapkan oleh Rasulullah dua kali. Jadi Rasulullah negur Ummu Salamah dan negur perempuan yang baru datang. Apakah kamu mau masukkan setan ke dalam rumahmu ini? Padahal Allah telah mengusir setan dari rumahmu. Artinya orang yang datang tujuannya membantu nangis, ini dianggap seperti dengan setan, memasukkan setan. Fakafaftu anil bukai falam abki. Lalu kata Ummu Salamah, aku pun menahan diri dari nangis dan aku pun tidak nangis. Inilah kehebatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Jadi ketika belum tahu hukum, mereka melanggar. Setelah tahu hukum, langsung sami'na wa ata'na. Mula-mula ingin nangis sejadi-jadinya, bahkan siap untuk dibantu nangis. Setelah Rasulullah ngelarang, langsung Ummu Salamah sami'na wa ata'na. Aku tidak jadi nangis sudah. Inilah kehebatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dan kebiasaan ini membantu nangis ini masih ada sampai sekarang ya. Di sebagian suku, sebagian daerah, mereka itu merasa senang kalau banyak yang nangis, bahkan nyewa orang untuk nangis. Bahkan kadang nangisnya nangis pura-pura. Ludahnya ditaruh di matanya, seakan-akan seperti orang, ya ada, masih ada seperti itu. Membantu orang lain untuk nangis. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Ummu Athiyah. Tadi Ummu Salamah ya. Setelah Abu Salamah meninggal dunia menjadi janda. Lalu Ummu Salamah ini mengatakan, Ummu Salamah dianjurkan oleh Nabi untuk mengucapkan doa, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, ya Allah berilah hamba pahala dari musibah ini dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Berarti nanti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Lalu Ummu Salamah bertanya-tanya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tidak ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata ada yang lebih baik. Yang lebih baik siapa? Ternyata dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ini mengatakan, ya Rasulullah, aku ini pencemburu. Sementara istrimu lebih dari satu. Kemudian ya Rasulullah, aku masih punya anak kecil yang masih lengket dengan saya, tidak bisa pisah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun cemburumu itu nanti aku akan mendoakan kepada Allah supaya Allah menghilangkan cemburu yang negatif. Adapun anakmu itu nanti aku juga berdoa kepada Allah supaya anakmu tidak terlalu bergantung kepadamu. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar-benar terbukti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Karena itu kalau kita ada musibah, terutama ada orang mati, kita dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nanti oleh Allah diberi ganti dengan yang lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, beliau berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah," ketika turun ayat ini yaitu surat Al-Mumtahanah, ayat nomor 12 tentang baiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kepada para wanita. Yang mana di antara isi baiatnya itu adalah wala ya'sinaka fi ma'ruf. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Supaya mereka itu tidak mendurhakaimu wahai Rasulullah dalam perkara-perkara kebaikan. Tidak mendurhakai Rasulullah di dalam perintahnya Rasulullah selama hal itu baik. Yang mana di antara maksudnya adalah qalat kana minhun niyaha. Yang maksud di dalam isi baiat ini adalah larangan meratapi orang mati. Jadi ini menunjukkan penekanan ya, sampai dalam isi baiat pun itu dilarang meratapi orang mati. Karena jahiliyah dulu kebiasaannya meratapi. Maka Islam ketika datang itu langsung penentangannya itu sangat keras. Sampai dalam baiat pun dimasukkan, tidak boleh meratapi. Ada kalanya kita yang menganggap sesuatu itu kan sepele. Padahal dalam Islam itu adalah sesuatu yang besar. Apalagi orang yang belum mengetahui seperti meratapi ini. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, akhadan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'ala an-nisa haitsu bay'ahunna alla yanuhna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita yang mana di antara isi baiatnya itu supaya para wanita itu tidak meratapi. Kalau ada orang mati tidak meratapi, tidak niyaha. Isi baiatnya di antaranya. Namun baiatnya Rasulullah tanpa salaman ya. Kalau dengan wanita tanpa salaman, tanpa berjabat tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la amassu yadi yadan nisa au kama qol. Tanganku tidak menyentuh tangannya perempuan. Kalau baiat dengan orang laki salaman, sumpah setia. Kalau dengan orang perempuan suara saja, tanpa salaman. Dengan suara tanpa salaman. Yang mana salaman dengan orang perempuan yang bukan mahram itu ancamannya berat. Sebagaimana di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid. Khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Sekiranya kepala seorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Menyentuh dengan sengaja, termasuk salaman. Salaman itu lebih baik kepalanya ditusuk dengan apa? Dengan jarum dari besi. Itu salaman. Yang mana sekarang digampang-gampangkan. Seakan-akan salaman itu biasa. Salaman dengan perempuan seakan-akan biasa. Berarti tidak dosa. Padahal kata Rasulullah lebih baik kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi. Dan kita kalau kepingin tahu rasanya, ya nanti di rumah kita ambil jarum, kita coba, kita apa, cocokkan di kepala kita, enak apa enggak itu. Itu jarum di dunia. Bagaimana dengan jarum di akhirat? Apalagi jarum yang dibuat bikin kasur zaman dulu itu, jarum yang besar. Nah, itu supaya kita tahu gambarannya. Gambarnya ditusuk jarum itu enggak enak. Nah, salaman dengan orang perempuan yang bukan mahram itu, nah, itu lebih parah daripada ditusuk dengan jarum kepalanya. Bagaimana kalau saya nanti diajak salaman enggak mau, lalu saya dibilang sombong? Oh, enggak apa-apa. Yang mengatakan sombong itu kan manusia, bukan Allah. Iya, enggak apa-apa. Menurut Allah kamu enggak sombong. Walaupun menurut manusia kamu sombong, justru yang ngajak salaman kamu itulah yang sombong. Karena dia menolak kebenaran. Enggak apa-apa. Penilaian manusia itu enggak masalah. Yang penting penilaiannya Allah. Bagaimana kalau saya nanti dikatakan sok alim? Nah, kita bilang ini bukan sok alim, ini alim betulan. Iya, ini alim betulan, bukan sok alim ini. Ini bukan sok-sokan. Jadi jangan takut dengan penilaian manusia. Yang penting cara kita sudah cara yang baik. Manusia nilai apa? Monggo silakan. Yang nilai kamu aja enggak apa-apa. Yang penting bukan Allah. Seperti itu. Kemudian fakulna, lalu perempuan-perempuan tadi, para sahabiah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna nisa'an as'adanana fil jahiliyah fanus'iduhunna fil Islam." Ya Rasulullah, dulu pada zaman jahiliyah ada perempuan-perempuan yang bantu kami nangis. Apakah setelah masuk Islam ini kami boleh balas jasa bantu mereka nangis gantinya dulu? Jadi mereka dulu saling tolong-menolong ya. Kalau istilah kita sekarang ini bowo, ya. Ada orang manten ini bawa uang. Nanti kalau di sana jadi manten bawa juga uang gantian. Kalau dulu nangis. Di sini ada orang mati, mereka membantu nangis. Nanti di sana ada orang mati, di sini bantu nangis. Dulu zaman jahiliyah mereka membantu kami nangis. Setelah masuk Islam, apakah kami boleh balas jasa mereka, bantu mereka nangis? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La is'ada fil Islam." Tidak ada saling bantu-membantu dalam hal nangis setelah kamu masuk ke dalam agama Islam. Tidak ada. Sudah selesai. Walaupun mereka nage, jangan diberikan, itu kan dulu zaman jahiliyah. Kan biasanya kan nage. Saya dulu bantu kamu. Nah, sekarang saya tagih, kamu bantu saya. Oh, enggak boleh. Saya dulu jahiliyah, sekarang sudah masuk Islam. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, fadilatu Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah taala membawakan di antara fikihnya adalah tahrimut ta'awun alal itmi wal udwan. Hukumnya haram tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Orang yang mengajak berbuat buruk maka dia mendapat dosa keburukan itu dan mendapat dosa pengikut-pengikut keburukan itu. Kemudian berikutnya lagi bab yang baru, bab nomor ke-198. Babu tahrimiz dzabah indal kubur. Bab haram menyembelih di samping kuburan. Menyembelih di samping kuburan. Di sini dibawakan riwayat Abu Dawud Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "La aqra fil Islam." Tidak ada akro fil Islam. Akro itu nyembelih hewan di samping kuburan. Qala Abdul Razzaq, berkata perawinya Abdul Razzaq rahimahullahu taala, "Kanu ya'qiruna 'indal qabri baqarah aw syai'an." Mereka dulu menyembelih di samping kuburan itu sapi atau yang lainnya. Jadi nyembelih di samping kuburan. Walaupun nyembelihnya itu lillahi taala karena Allah, tapi dilarang nyembelih di samping kuburan. Karena apa? Ini sarana menuju kepada syirik. Sarana menuju syirik ditutup rapat. Ada satu kaidah dalam Islam yang kaidahnya itu berbunyi saddud dara'i ilal muharramat. Nutup semua pintu yang menuju haram. Jadi haram pintunya ditutup. Lah ini menuju syirik maka pintunya ditutup. Jangan nyembelih di samping kuburan. Karena walaupun nyembelihnya lillahi ta'ala di samping kuburan, nanti ada penyerupaan dengan orang-orang penyembah kubur yang mengkultuskan kuburan. Walaupun dia niatnya lillah, tapi ada orang lain yang niatnya dipersembahkan untuk orang yang mati. Ada apa enggak nyembelih untuk selain Allah? Ada apa enggak nyembelih untuk selain Allah itu banyak. Lah kita dilarang menyerupai dalam hal dohir. Karena menyerupai dohir membawa kepada penyerupaan batin, ditutup rapat-rapat pintunya. Di sini Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah taala mengatakan tahrimu dzabhi indal kubur mutlaqon. Nyembelih di samping kuburan itu hukumnya adalah haram secara mutlak. Nyembelih di samping kuburan. Lianna ahlal jahiliyati kanu idza mata lahumul mayyit nahara jazuran inda qabri. Karena orang-orang jahiliyah dahulu kalau ada orang mati Mereka suka nyembelih onta di samping kuburannya. Ini hukumnya haram. Kemudian kata Syekh Salim Al-Hilali pula, ja'ala ba'dul ulama tawzi'al khubzi wal hulwa 'indal qubur fi makna dzalik. Sebagian ulama memasukkan dalam larangan ini adalah membagi-bagi roti dan manisan di samping kuburan. Karena maknanya sama. Di samping kuburan bagi-bagi makanan. Ini khawatir nanti ada pengagungan kepada sahibul kubur. Ini sarana menuju syirik, ditutup rapat. Islam ini agama yang indah. Semua yang menuju kepada keburukan ditutup rapat-rapat sehingga tidak ada jalan ke sana. Itu padahal nyembelihnya untuk Allah loh ya, di samping kuburan dilarang. Bagaimana pula kalau nyembelihnya untuk selain Allah, ini syirik akbar. Syirik yang akbar. Kemudian berikutnya lagi bab yang baru, bab nomor ke-199. Babu ma yukrahu minas salati alal munafiqi ma'lum an-nifaq. Bab dibenci menyolati jenazahnya orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Jadi orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Di sini dibenci ya, nanti maknanya itu adalah diharamkan. Munafik itu definisinya apa? Nifak. Definisinya apa munafik itu? Definisinya itu adalah idharul Islam wa ibtanul kufr. Menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. KTP-nya Islam, tapi penuh kebencian kepada Islam atau syariat Islam atau ajaran Islam. Menghina hadisnya Nabi, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah. Ini bahaya sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 84. Qala Allahu ta'ala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Kalau ada salah seorang dari orang munafik itu mati, jangan kamu salati jenazahnya, jangan kamu berdiri di kuburannya, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi ayat ini larangan nyolati jenazahnya orang munafik. Ada ceritanya. Ceritanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Umar, "Lamma mata Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul, du'iya lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyusalli alaihi." Ketika mati Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'isul munafiqin, pemimpinnya orang munafik. Ini pemimpin orang munafik yang paling mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah dicaci maki, dihina, dilecehkan, luar biasa, menggembosi dan yang lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang untuk nyolati jenazahnya. Padahal Abdullah bin Ubay ini jelas munafik. Rasulullah diundang untuk nyolati jenazahnya. Ternyata Rasulullah mau, datang Rasulullah. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa thabata ilaihi faqultu ya Rasulullah atusalli ala ibni Ubay wa qad qala yawm kadha wa kadha kadha wa kadha uaddidu alaihi qawlah. Ketika Rasulullah sudah berdiri mau nyolati, kata Sayyidina Umar, aku berkata, ya Rasulullah, apakah anda akan menyolati Ibnu Ubay ini? Padahal dia pernah mengatakan tentang anda, mengatakan begini dan begitu, menghina Rasulullah, yang diabadikan diantaranya di dalam surat Al-Munafiqun. La'in roja'na ilal madinati, layukhrijannal a'azzu min hal azal. Ya. Jadi orang munafik adalah orang mulia, Rasulullah adalah orang-orang yang hina. Oh, melecehkan Rasulullah luar biasa. Lalu apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, "Akhir anni ya Umar." Rasulullah tersenyum saja. Tersenyum, dan mengatakan, wahai Umar, meminggir, jangan halangi saya, saya tetap mau nyolati. Falamma aktsartu alaihi qala inni khuyirtu fakhtartu law a'lamu anni zidtu 'ala as-sab'in yughfar lahu la zidtu 'alaiha. Sahabat Umar tetap ngotot, jangan ya Rasulullah, jangan salati, dia munafik, jangan salati, dia munafik. Karena sahabat Umar terus ngotot begitu, lalu Rasulullah mengatakan, aku disuruh milih, maka aku milih untuk tetap nyolati dia. Bahkan kalau seandainya aku mintakan untuk dia ini ampunan lebih dari 70 kali dikabulkan oleh Allah, aku akan mintakan ampunan lebih daripada 70 kali. Ini karena ada ayat di dalam surat At-Taubah tentang mintakan ampun untuk orang-orang munafik, yaitu bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, in tastaghfir lahum 70 marratan falayaghfirullahu lahum, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falayaghfirullahu lahum. Kamu mintakan ampunan untuk orang munafik atau tidak kamu mintakan ampunan, sama saja. Walaupun kamu memintakan ampunan lebih daripada 70 kali, tetap enggak diampuni karena dia mati munafik. Kata Rasulullah, seandainya lebih dari 70 kali dikabulkan oleh Allah, aku akan mendoakan dia supaya diampuni oleh Allah. Karena Rasulullah itu kasihan, tidak tega kalau orang itu diazab. Enggak tega kalau diazab. Tapi tetap enggak diampuni oleh Allah karena dia mati munafik. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhirnya Rasulullah nyolati. Tsumman sarafa falam yamkut illa yasiran hatta nazalat al-ayatan min Bara'a. Setelah selesai nyolati, tidak lama setelah itu ternyata turun dua ayat dari surat At-Taubah. Yaitu ayat tadi 84 dan setelahnya, wala tusalli ala hadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Enggak boleh nyolati orang munafik. Qala, lalu sahabat Umar berkata, fa ajibtu ba'du min jur'ati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin wallahu wa rasuluhu alam. Setelah kejadian ini aku jadi heran, aku kok berani-beraninya itu loh ngelarang Rasulullah nyolati. Kok berani-beraninya? Saya tadi ngelarang Rasulullah nyolati, padahal Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini diantara ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Umar Ibnul Khattab. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang turunnya didahului oleh pendapatnya sahabat Umar. Rasulullah bersabda, "Inna min ummati lamulhamun." Di antara umatku ini ada orang yang diberi ilham. Di antaranya adalah sahabat Umar Ibnul Khattab. Jadi di sini menunjukkan menyolati orang munafik itu tidak boleh. Ada beberapa pembahasan dari hadis ini. Pertama-tama tentang menentukan siapa orang munafik itu. Ini gampang-gampang susah. Karena terus terang saja, kalau kita memakai definisi-definisi dari para ulama, maka banyak masyarakat kita yang masuk dalam kategori munafik. Banyak sekali. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Ibnu Battah. Sahabat Hudzaifah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun law ramaitahum bisahmin yaumal jum'ah lam yusib illa kafiran au munafiqan. Akan datang pada manusia itu suatu masa ketika kamu lemparkan anak panah kepada mereka, ketika mereka berada di masjid untuk jumatan, kamu lempar anak panah secara acak, maka anak panah itu tidak mengenai kecuali orang munafik atau orang kafir. Padahal mereka di mana? Di masjid jumatan. Demikian pula ketika ada seorang yang berdoa, Allahumma ahlikil munafikin, ya Allah binasakan orang-orang munafik. Kata sahabat Hudzaifah, ya ibn akhi, Lau halakallahul munafikin lastauhashtum fitturuqat liqillati salik. Wahai anak saudaraku, wahai anak muda, wahai keponakan, kamu kalau doa jangan minta orang munafik dibinasakan. Karena kalau doamu dikabulkan oleh Allah, maka buahnya orang mati nanti. Kamu kesepian nanti. Karena banyak orang yang mati. Ini munafik. Sekarang kita lihat berapa banyak orang yang meremehkan hadis. Diberitahu hadis jelas, wah, kuno, tinggalan zaman, wis kolot ini. Nah, ini kalau kita mau jujur masuk kategori munafik loh ini. Enggak gampang munafik. Diterangkan ini hadis, ini hadisnya, ini ayatnya ini. Wah, itu kuno, itu kata. Bahaya loh kamu ini. Bisa kafir loh. Di Al-Qur'an juga ada di surat At-Taubah. Yaitu tentang orang-orang yang suka meledek Nabi dan para sahabat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ya, dianggap kafir. Hanya masalahnya kita jangan gampang-gampang menfonis orang kafir. Jangan, itu berat, itu urusannya ulama, bukan tugas kita. Yang penting kita harus selalu waspada. Karena meremehkan hadis, meremehkan ayat bisa jatuh kepada munafik. Nah, berapa banyak sekarang orang yang Islam nolak syariat Islam, tidak senang dengan syariat Islam, dianggap ini kolot, ketinggalan zaman, ya, dan yang lain-lainnya. Itu tentang masalah munafik. Kemudian masalah di sini Rasulullah nyolati Abdullah bin Ubay. Di sini kesannya Rasulullah itu sayang kepada Abdullah bin Ubay. Sayang, kesannya gitu. Para ulama itu mengatakan sikapnya itu ada dua. Kita menyikapi ahlul batil, menyikapi orang munafik, menyikapi orang yang jahat, ahlul ma'asi, itu sikap kita ada dua. Yang pertama-tama kita memandang mereka dengan kacamata rahmat, sayang. Kenapa dia tersesat? Sayang. Kita sayang, kasihan dia tersesat. Itu pertama. Yang kedua, kacamata syariat, yaitu dia layak mendapatkan hukuman. Jadi di satu sisi kita kasihan, di sisi lain dia layak mendapatkan hukuman. Bahkan Abdullah bin Ubay ini mau disembelih oleh sahabat Umar. Cuma Rasulullah ngelarang, jangan, nanti orang-orang salah paham. Nanti orang-orang menganggap Muhammad membunuh sahabatnya. Khawatir. Kalau tidak ada kekhawatiran dibunuh sudah, munafik, ngerusak. Cuman khawatir, karena orang munafik ini lebih jahat daripada orang kafir. Orang kafir jelas, hitam putih. Orang munafik di dalam kita, ngerusak kita dari dalam. Dia lebih parah. Itu yang bahaya. Jadi Rasulullah itu seandainya tidak khawatir itu dibunuh. Sahabat Umar mau bunuh, kata Rasulullah. Jangan ya Sayyidina Umar, jangan wahai Umar. Nanti saya khawatir orang salah paham. Orang nyangka Muhammad bunuh sahabatnya, padahal ini musuh bukan sahabat, tapi orang tidak paham. Jadi kacamatanya ada dua, kacamata kasihan seperti ini, secara tidak tahu didoakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi di depannya dia yang keras, supaya dia itu sadar. Jadi begitu. Jadi ada kalanya di depannya orang kita ini keras, untuk supaya nyadarkan dia, walaupun di belakang dia kita doakan, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah, disadarkan oleh Allah. Jadi dua-duanya kita amalkan. Di sini sudah mati, ya sudah mati mau diapakan? Dan tidak bisa musuhi kita lagi, tak Tuhan melebus surga kan? Ya, kalau boleh, tapi tidak boleh. Ya sudah, kadung mati dalam keadaan begitu. Nah, ini penting ya. Jadi kita ngamalkan Islam ini lengkap, bukan sayang saja, bukan keras saja. Ada kerasnya, ada sayangnya, masing-masing pada tempatnya. Seperti menyolati orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Menyolati orang mati dalam keadaan minum khomer. Ini para ulama mengatakan, tokoh-tokoh masyarakat jangan nyolati untuk membuat jera. Biar masyarakat awam yang nyolati. Nah, para tokoh ini walaupun tidak nyolati secara dohir yang tampak, tapi secara batin tetap doakan. Sembunyi-sembunyi doakan, kasihan dia juga orang Islam butuh doa. Walaupun cara dohir kita enggak nyolati, cara batin kita mendoakan. Seperti itu. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudraba fil jarid wa yutafa fil asyair wa yuqal hada jaza'u man tarakal kitab wa sunnah wa akbal ala ilmil kalam. Hukuman saya terhadap orang-orang yang cenderung kepada ilmu kalam, pada logika, akal-akalan, meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, pakai akalnya saja, hukuman saya adalah dicambuk keliling kampung, dipukuli keliling kampung, sambil dikatakan inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah, dan lebih memakai logika. Jadi hukuman cara syariat. Walaupun di belakang itu kita tetap mendoakan, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan oleh Allah diberi petunjuk, seperti itu. Ya. Jadi menyolati orang munafik ini tidak boleh. Cuman masalahnya sekarang yaitulah masyarakat kita. Ya, kita lihat aja lah. Kalau yang jelas-jelas memusuhi, memang ajarannya adalah ajaran memusuhi, ya kita jangan nyolati. Seperti yang jelas itu ya, seperti orang-orang yang memiliki ajaran liberal, liberal, sekuler, pluralisme, ya. Nah, itu sudah jelas-jelas munafik. Kalau boleh saya sebut namanya itu ya ulil absor. Nah, itu munafik. Kalau mati jangan disolati, munafik, jelas munafik, ulil absor dan teman-temannya. Tapi kalau masyarakat umum yang kadang mungkin menghina hadis, ya mudah-mudahan saja karena kebodohannya. Dia tidak ada niat untuk menghancurkan Islam, tapi karena kebodohannya, karena kurang ngaji, kurang ngaji. Karena masyarakat kita itu banyak menentang ajaran yang benar. Niatnya bukan memusuhi Islam, niatnya adalah karena kurang ngaji, tidak mau ngaji itu masalahnya itu, tidak nyambung. Berbeda dengan golongannya Islam liberal, mereka sengaja membuat perkumpulan untuk menentang Islam, merusak Islam. Dapat dana dari barat untuk merusak Islam, itu munafik jelas. Seperti itu. Yang penting intinya kita jangan gampang-gampang menvonis orang. Yang penting semua ini tujuannya adalah untuk diri kita sendiri, waspada. Kemudian Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala membawakan di antara fikih daripada bab ini, kata beliau, tahrimus salati 'alal kufar wal munafikin alladzina 'ulima nifaquhum bi mujahrah wa ada'in sharih li dinillahi tabaraka wa ta'ala wa muharabah li auliyaihi. Haram menyolati jenazahnya orang kafir dan orang-orang munafik yang telah diketahui dengan pasti kemunafikannya terang-terangan, dan telah jelas pula dia memusuhi agama Allah, dia memusuhi wali-wali Allah, pejuang-pejuang agama Allah dimusuhi. Au tabayyana kufruhum bima yadharu ala alsinatihim min kalimatin fiha ghamzun fi ba'dil ahkam asy-syar'iyyah. Atau orang yang jelas-jelas kekafirannya karena ucapan mulut mereka menghina hukum-hukum Allah, hukum Allah dihina. Misalnya ada orang perempuan pakai cadar, nah, diledek, wah ini kura-kura ninja, nah ini bahaya, ini bahaya. Di sini ada dua masalahnya. Masalahnya ketika ada seorang perempuan bercadar lalu dia menghina kura-kura ninja, kalau dia tujuannya menghina perempuan itu, dosa besar. Kalau tujuan dia menghina syariat cadar, ah kafir. Masalahnya besar. Lebih baik diam. Diam itu emas. Diam selamat. Misalnya ada orang laki-laki yang memakai pakaian di atas mata kaki, tidak isbal, bukan syariat. Wah ini, kamu ini kayak kebanjiran aja, mencingkrang kamu ini. Nah ini ada dua masalah. Kalau tujuan dia adalah menghina orang itu, dosa besar, gak sampai kafir. Kalau tujuannya menghina syariat pakaian, kufur, syariat Allah yang dihina langsung, bahaya. Jenggot misalnya, maksud kamu ini kayak kambing aja kamu, ya pakai jenggot. Nah, dilihat dulu. Kalau tujuannya menghina orang itu, dosa besar. Menghina orang, dosa besar. Kalau tujuannya menghina syariat jenggot, kafir. Syariat jelas hadisnya. Jangan gampang-gampang. Jadi berbahaya. Karena masih banyak terus terang masyarakat kita itu kan ada sesuatu yang dianggap baru. Sesuatu yang gak sesuai dengan nafsunya. Ditolak langsung. Bukan hanya menolak sambil meremehkan. Dibawakan ayatnya pun hadisnya diremehkan. Ini bahaya loh, bisa kafir loh. Bisa kafir. Jadi jangan main-main. Kemudian beliau juga membawakan faedah yang berbunyi wa yahrumul istighfar lil musyrikin walau kanu uli kurba. Haram memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik walaupun karib kerabatnya sendiri. Jadi orang kafir, orang musyrik, walaupun family sendiri, bapaknya sendiri, enggak boleh dimintakan ampun. Enggak boleh, sudah selesai. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah 113-114, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun kerabatnya sendiri. Karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab beliau mengatakan ammas salatu 'alal kafir wa du'a'u lahu bil maghfirah fa haramun bi nafsil Qur'an wal ijma'. Menyolati jenazahnya orang kafir, mendoakan ampunan untuk orang kafir, ini haram menurut Al-Quran dan ijma, kesepakatan para ulama. Ini masih ada. Ada orang kafir mati, ya, almarhum Stalin, ya, almarhum siapa? Tidak boleh. Almarhum artinya orang yang dirahmati Allah. Almarhum siapa? Misalnya siapa? Almarhum Jodbus. Tidak boleh. Al-Mal'un Jodbus, tidak apa-apa. Ya, dia dilaknat oleh Allah. Dia ngerusak. Irak dihancurkan. Tidak tanggung jawab. Ini masih banyak ya. Ada orang mati didoakan begitu. Almarhum, ya, rahimahullah, saudara kami. Bukan saudara. Orang kafir bukan saudara. Saudara kita adalah orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslimu akhul muslim. Orang kafir bukan saudara. Bukan. Lafat-lafat yang kelihatannya sepele, padahal Islam sudah mengaturnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Bab yang berikutnya lagi adalah bab nomor 200. Babun nahyi anis sholati alal janaizi bainal kubur. Bab larangan sholat jenazah di antara kuburan. Sholat jenazah di antara kuburan. Maksudnya di sini tuh ketika jenazah dikubur, ada orang-orang yang ketinggalan nyolati jenazah. Maka sebelum dikubur jenazahnya itu disolati lagi di kuburan. Lah ini enggak boleh kalau solatnya di antara kuburan-kuburan. Cari tempat yang tidak banyak kuburannya, disolati di sana enggak apa-apa. Jadi solat jenazah ya, bukan menyolati orang mati yang telah dikubur. Lah kalau itu enggak apa-apa. Misalnya kita datang ngubur terlambat, dia sudah dikubur, lalu kita menyolati dia setelah dia dikubur, itu tidak apa-apa. Kalau ini sholat jenazah sebelum dikubur, kan kadang gitu kan. Jadi ada orang terlambat nyolati, lalu jenazah sebelum dikubur itu disolati lagi di kuburan. Itu tidak boleh kalau di antara kuburan-kuburan. Maka perlu dicari mungkin di jalan itu yang tidak ada kuburan-kuburannya, nah sholat di sana, tidak apa-apa. Tidak di antara kuburan-kuburan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul A'rabi, Adhiya Al-Maqdisi, Abu Ya'la Al-Bazzar dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, kata beliau annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an yusalla 'alal janaiz bainal qubur, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyolati jenazah di antara kuburan-kuburan. Penjelasannya sama dengan tadi ya. Menyolati jenazah-jenazah di antara kuburan-kuburan. Ada enggak seperti ini? Ada enggak? Ada kan biasanya kalau terlambat nyolati, biasanya kan sebelum dikubur disolati lagi kan di kuburan. Nah, itu enggak boleh di antara kuburan-kuburan. Kita cari aja tempat yang di jalan itu yang enggak banyak kuburannya, taruh di sana disolati, enggak apa-apa. Karena kuburan kita ini enggak rapi. Kuburan kita ini semrawut, enggak karu-karuan. Iya, semrawut. Bahkan kuburan kasihan sudah penuh ini, sudah penuh itu. Sehingga kuburan yang belakangan-belakangan ditumpuk-tumpuk, yang dulu-dulu enggak pernah diziarahi dihilangkan, tumpuki lagi, kacau. Kalau di Arab Saudi sana itu kuburannya rapi. Rapi ya. Jadi kuburan ini areal kuburan dikubur dulu di depan rapi gini. Setelah shaf awal penuh, shaf yang kedua. Setelah itu rapi. Jadi orang kalau datang itu enggak perlu ngelangkah-ngelangkahi kuburan. Kalau mau ziarah pun enggak perlu ngelangkah-ngelangkahi karena sudah ada jalannya, ada garisnya rapi. Nah, ini penting. Seperti itu. Jadi kita ini sampai kuburan pun enggak rapi, apalagi selain kuburan. Kuburan enggak rapi. Ini juga mencerminkan masyarakat yang tidak rapi, enggak pernah rapi, enggak ada yang tuntas. Semuanya serba ngambang. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-201. Babu nahyin nisa anit tiba'il janaiz. Bab larangan perempuan ikut ngubur jenazah. Ini dilarang. Ini banyak dilanggar ya. Perempuan ikut ngubur jenazah. Itu jam berapa isaknya? Berapa? Kurang 5 menitan. Jadi larangan perempuan ngubur jenazah. Ini sering dilanggar ini. Dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, beliau berkata, "Nuhina 'anittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina." Kata Ummu Atiyah, kami dilarang untuk ikut ngubur jenazah. Punya saya adan ini. Kami dilarang untuk ikut ngubur jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi larangan itu tidak terlalu ditekankan. Jadi sahabat Ummu Atiyah, kami dilarang. Yang larang siapa? Yang larang Rasulullah. Jadi kalau ada kata-kata nuhina atau umirna, kami dilarang, kami diperintah. Maksudnya adalah Rasulullah. Cuman enggak disebutkan. Kami dilarang, kami para wanita dilarang ikut ngubur jenazah, tapi larangan ini tidak terlalu ditekankan. Enggak terlalu ditekankan. Di dalam hadis ini para ulama mengambil banyak faedah. Faedah yang pertama-tama di antaranya adalah wujubut tiba'il janais, wajib mengantarkan jenazah. Wajib ya, artinya harus ada orang yang mengantarkan jenazah. Kalau sudah ada, maka kewajiban bagi yang lainnya itu gugur. Istilah gampangnya itu adalah fardu kifayah. Karena kalau tidak ada yang mengantarkan semuanya, dosa semuanya. Ini hak sesama muslim, yaitu ngubur jenazah. Tapi ini bagi orang-orang laki, karena perempuan dilarang. Kemudian an-nahyu litanzih, larangan ini hukumnya adalah makruh, enggak haram. Karena apa? Karena ada qorinah. Qorinah itu ada indikasi. Indikasinya adalah kami dilarang, tapi larangan tidak terlalu ditekankan. Nah, berarti larangan itu bisa makruh, bisa haram. Menjadi makruh kalau ada qorinah, ada indikasi yang menunjukkan itu adalah makruh. Kalau tidak ada indikasi apapun, maka larangan itu hukumnya adalah haram. Li'anna al-aslu fin nahyi at-tahrimu. Hukum asal larangan itu adalah haram. Larangan berarti haram. Kecuali ada indikasi yang menjadikan dia tidak haram, maka hukumnya bidah menjadi makruh. Jadi larangannya bertingkat-tingkat. Karena itu perempuan-perempuan jangan ikut ngubur jenazah. Ini perempuan zaman sahabat dulu. Bagaimana dengan perempuan sekarang? Ikut ngubur jenazah dengan berdandan, bersolek. Iya. Akhirnya orang-orang yang ngubur itu di kuburan bukan ingat mati, lihati orang perempuan. Iya, betul apa enggak? Betul. Apalagi orang perempuan di sampingnya kuburan langsung. Lainnya hanya orang enggak ingat mati, ingat perempuan. Wah, itu cantiknya itu ya. Itu lebih cantik lagi itu. Itu. Ya, itu dosa fitnah. Menjadi fitnah. Jadi dia berdosa dan membuat orang lain terjerumus di dalam dosa. Karena itu perempuan jangan ikut ngubur jenazah. Itu dulu. Dan mungkin untuk mulai pekan depan dan setelahnya, saya akan di Malang ini seminggu dan di luar Malang sepekan. Di Malang sepekan, di luar Malang sepekan. Jadi kajian saya itu nanti di sini Ahad sama Senin untuk hari ini dan besok. Untuk Ahad dan Senin depan Ustadz Syukur dan Ustadz Farhan. Kemudian berikutnya lagi saya lagi, berikutnya begitu terus seperti itu. Mulai hari ini sampai bulan Desember nanti insya Allah. Jadi jadwalnya sepekan di Malang, sepekan di luar Malang. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhul waritha minna. Waj'al ta'rana ala man zalamana. Wansurna ala man adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'alid dunya akbar hammina. Wa la mablagha ilmina. Wa la tusallit alayna man yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.